إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله الحمد لله dan kalimat syukur yang tiada hentinya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita sekalian, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar yang sepantasnya bagi setiap hamba untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan termasuk antara nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk menuntutnya, dan cukuplah kemuliaan bagi mereka para penuntut ilmu syar'i ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan di antara keutamaan seorang yang menuntut ilmu menjadi wasilah baginya untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadis yang masyhur yang seringkali kita mendengarkan tentang keutamaan seorang yang menuntut ilmu, hadis Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu fihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju jannah yang menjadi harapan kita semua, yang menjadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridhanya dan meraih jannahnya. Ayuhal ikhwata fillah, pada majlis kita yang singkat di malam hari ini, saya ingin mengajak para ikhwan sekalian untuk mengulangi pelajaran-pelajaran kita yang mungkin sudah kita mendengarkan dari berbagai pengajian dan pelajaran yang kaitannya dengan persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Mungkin di antara kita ada yang lupa atau kurang mengingat keutamaan-keutamaan yang dianjurkan bagi kita sekalian untuk memperbanyak di bulan Ramadan. Dan sekarang ini kita telah berada di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban atau sudah melewati beberapa hari yang sama lagi insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim, yaitu bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim sebagai hidayah dan penjelas dari Al-Huda wal-Furqan, yang membimbing, yang mengarahkan manusia kepada kebenaran dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia, bulan kesempatan bagi kita sekalian untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu al-jannah yang menunjukkan tersebarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla untuk termasuk di antara ahlinya, ahlul jannah, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, agar kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari berbagai godaan syaitan yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kana awal lailatin min syahr Ramadan, suffidat asy-syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha ahad, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha ahad." وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم apabila telah masuki awal malam di bulan Ramadan, memasuki awal malam di bulan Ramadhan, akan dibelenggu paha syaitan dan cincin yang terkutuk. Tokoh-tokoh kejahatan dari kalangan jin, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun dari pintu. Dan bukannya pintu-pintu surga, dan tidak ditutup satu pun darinya. Dan di saat itulah ada yang berseru, "Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, datanglah." Maksudnya silakan kalian banyak kesempatan untuk beramal saleh, mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan. Dan wahai orang-orang yang menghendaki kejahatan, tahan diri kalian. Jangan kalian melakukan perbuatan kejahatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan akan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dan itu setiap malam di bulan Ramadhan. Setiap malam di bulan Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan fulan dibebaskan dari api neraka, alan dibebaskan dari api neraka. Itu setiap malam merupakan kebahagiaan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tatkala kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang utqa minan nar, yang bebas dari siksa neraka jahannam. Itulah harapan kita, itulah yang senantiasa menjadi tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah dan selamat dari azab. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesempatan yang besar bagi kita sekalian manfaatkan pada saat kita memasuki bulan Ramadhan. Waktu-waktu kita isilah dengan hal-hal yang bermanfaat berupa amal saleh, amalan-amalan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan amalan sia-sia, amalan yang tidak bermanfaat bahkan mungkin memudaratkan. "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi fa laysa lillahi 'ajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang batil, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasanya Tersebut menghindarkan makan dan minum. Mengisi masa-masa kita di bulan Ramadhan, ma'asyar al-ukhwa rahimakumullah. Di siang hari dan di malam hari. Dengan amal saleh. Agar kemudian kita meninggalkan bulan Ramadhan dalam keadaan seperti kita baru saja dikeluarkan dari kulit ibu-ibu kita, dalam keadaan kita memiliki dosa. Itulah yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, persiapkan jadi kita ma'asyur al-Fa rahimahumullah untuk semangat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangat berlomba-lomba untuk meraih keutamaan dari Allah dan mengisi perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Secara umum, amalan saleh apa saja yang kita amalkan baik di luar bulan Ramadhan atau di dalam bulan Ramadhan, ini akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit yang diamalkan oleh seorang dari kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apapun yang kalian persembahkan untuk kemaslahatan diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan pula dan lebih besar ganjaran yang Allah Azza wa Jalla berikan di luar bulan Ramadhan atau di dalam bulan Ramadhan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadhan di mana Allah Azza wa Jalla lebih melipat gandakan lagi pahala seseorang pada saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadhan. Dilipat gandakan keutamaannya dan dia meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus sebagai latihan bagi kita. Bulan Ramadhan adalah bulan kita melatih diri untuk membina diri kita, membiasakan mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan utama seorang berpuasa di bulan Ramadhan adalah meraih taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum, amalan saleh apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadhan tentu akan mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasannya. Namun ada beberapa amalan yang penting untuk kita mengingatnya agar kemudian kita menjaga amalan tersebut dan memperbanyak. Selain dari puasa itu sendiri yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya yang sangat besar dan syi'i muttafaqun alaih, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam riwayat Imam Muslim hadis Abu Hurairah, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Antara sholat lima waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, dan antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa. Apabila hamba tersebut meninggalkan dosa besar, besar. Di antara amalan yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur termasuk sunnah mu'akkadah yang ditekankan bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Subhanallah, sudah makan, sudah minum, dapat pahala begitu besar keuntungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban. Makan minum dapat pahala. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, تسحروا فإن في السحور بركة. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Apa itu berkah? Al-barakah. Itu ثبوت الخير الكثير عن إله مع لزوم. Kebaikan yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu menetap. Itu barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada seorang sudah makan berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara berkah yang didapatkan oleh seorang muslim ketika dia makan sahur adalah ittiba' sunnah. Dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur. Di antara barakah dari makan sahur adalah menyelisihi puasanya ahlul kitab. Sebab ahlul kitab mereka juga berpuasa. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu berpuasa. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Namun di antara yang membedakan antara puasanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat sebelum kita adalah makan sahur. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. kita dianjurkan untuk selalu menyelisihi amalannya ahlul kitab. Maka di antara cara yang menyelisih adalah akan sahur. Di dalam hadis Anas yang telah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Tasahharu." Makan sahurlah kalian. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Bukankah asal hukum perintah di dalam nas-nas syariat asal hukumnya wajib? Mengapa kita tidak mengatakan bahwa makan sahur itu wajib? Disebutkan oleh para ulama bahwa mereka telah bersepakat makan sahur hukumnya tidak wajib, namun mustahab. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa makan sahur itu tidak diwajibkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa wisal. Yang dimaksud puasa wisal menyambung puasa hari ini dengan hari esok, tanpa berbuka puasa, tanpa makan di malam hari, tanpa makan sahur, dilanjutkan dengan hari yang berikutnya. Jadi Nabi SAW pernah meninggalkan makan sahur, menunjukkan tidak wajibnya. Dan di antara berkah pada makan sahur, menguatkan jasmani seseorang ketika berpuasa. Tentu seseorang yang mengerjakan puasa dalam keadaan kuat, tidak loyo, tidak lemas, itu lebih mampu beraktivitas, lebih mampu untuk memperbanyak amal saleh. Kalau seorang dalam kondisi tidak terlalu kelaparan, itu semangatnya ketika mengamalkan satu amalan tentu lebih semangat. Membaca Al-Quran Kerim, mengerjakan sholat, sholat yang wajib, sholat sunnah, dibandingkan seorang yang kelaparan, yang menyebabkan dia lemah. Baca Al-Quran sedikit lemah, lebih banyak tidurnya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini di antara berkah seseorang yang makan sahur. Lalu kapan awal waktu dikatakan seseorang makan sahur? Awal waktunya dimulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam. Kalau kita permisalkan waktu maghrib, terbenamnya matahari pada jam 6 sore. Waktu subuh jatuh pada jam 5. Maka pertengahannya setelah berapa jam? 5,5 jam dari jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, 12. Setengah 12 orang makan, itu berarti dia telah makan sahur. Dimulai dari pertengahan malam, waktu sahur. Meskipun yang afdal, seseorang ketika makan sahur di akhir malam. Di akhir malam. Semakin akhir semakin afdal. Itu yang lebih utama, dan itu dari sunnah Nabi SAW. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tasahhamna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasul alaihi salatu wasallam, lalu kami bangkit untuk salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara makan sahurnya Nabi dengan waktu salat? Kata beliau, qadru 50 ayat. Kadarnya seperti seorang membaca 50 ayat. Menunjukkan dekatnya makan sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan waktu subuh. Dalam hadis yang lain yang datang dari beberapa sahabat dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, datang dari hadis Abbas, Abdullah bin Amr, Aisyah radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma'asyara al-anbiya umirna an nu'ajjil al-fitra wa nu'akhir as-sahur wa an nadha'a aymanana 'ala shama'ilina fi as-salati. Kami sekalian para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri di dalam salat bersedekah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menerangkan tentang keutamaan mengakhirkan makan sahur. Kapan akhir waktu sahur? Ya, ketika telah dikumandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Munculnya fajar shadiq. Selama belum tiba waktu fajar shadiq, diperbolehkan makan dan minum. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah kalian hingga nampaknya waktu fajar. Selama belum tiba waktu fajar shadiq, diperbolehkan makan dan minum. Dalam hadis muttafaqun alaih, idza adzana bilal faqul washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Apabila Bilal mengumandangkan azan, silakan makan dan minum. Karena Bilal, beliau biasanya mengumandangkan azan yang pertama. Maka silakan kalian makan dan minum hingga ibnu ummi maktum mengumandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu al-fajr. Jadi tidak ada yang diistilahkan imsak 5 menit sebelum azan atau 10 menit sebelum azan. Ada azan yang baru yang mereka sebut imsak. Kalau sudah masuk waktu yang mereka sebut imsak, sebagian masjid teriak-teriak, imsak. Dari mana? Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah, akhirkan waktu sahur. Asal jangan ketika telah memasuki waktu fajar masih keasyikan makan, minum. Itu batas akhir. Adzan. Adzan dulu. Dan di antara amalan yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Begitu memasuki waktu maghrib, maka bersegera. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam حديث نبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعجل الفطرة. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Demikian pula dalam hadis muttafaqun alaih, la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitrah. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi puasa itu bukan jago-jagoan menahan lapar dan haus. Tiba waktu buka puasa, anak masih bisa. Anak masih bisa bertahan. Tunggu sampai tengah malam. Lebih cepat berbuka puasa, lebih afdal. La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Tidak seperti puasanya Syiah, menunggu hingga nampak bintang. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad afṭara as-ṣā'im. Apabila telah datang malam, telah hilang siang dan terbenam matahari, maka seorang yang berpuasa telah berbuka. Maka bersegera berbuka puasa. Dan yang afdal ketika berbuka puasa mendahulukan memakan rutab. Sayang sekali negeri kita bukan negeri pohon kurma, negeri kurma. Rutab itu kurma muda, tentu sulit untuk kita dapatnya. Tapi kalau di Arab Saudi, di Yaman, alhamdulillah banyak. Apalagi kalau di bulan Ramadan, seorang tinggal masuk ke masjid saja, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram di Makkah, atau di tempat-tempat yang lainnya, dia akan mendapatkan banyak rutab. Kalau tidak ada, maka dengan kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada, maka dengan air. Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat fa in lam yakun fa'ala tamarat fa in lam yakun hasawat mimma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab. Kalau tidak ada, maka dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan menengkuk beberapa teguk air. Termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadhan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak berdoa, terkhusus ketika seorang sedang berpuasa. Di awal siang, di pertengahan siang, di akhir siang, yakni sore hari, mendekati waktu berbuka puasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah doanya seorang berpuasa. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu da'watin la turad. Da'watul wali wa da'watul sha'im wa da'watul musafir. Ada tiga jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tua mendoakan anaknya, doanya seorang yang berpuasa, dan doanya seorang yang musafir. Doa seorang yang berpuasa, apakah itu puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara amalan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Ramadan bersedekah dan membaca Al-Quran Karim. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Para ulama ussalaf apabila telah masuk bulan Ramadan, mereka sangat bersemangat dalam bersedekah dan membaca Al-Quran Karim. Sampai di antara mereka ada yang berkali-kali menamatkan bacaan Al-Quran Karim di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka ada yang setiap malam antara Maghrib dan Isya menghabiskan 30 juz Al-Quran Karim. Antara Maghrib dan Isya, Isya-nya diakhirkan, menghabiskan 30 juz Al-Quran Karim. Antara Maghrib dan Isya. Kalau kebanyakan kita Maghrib Isya itu menghabiskan juz Al-Qaqat, juz Sirsak, juz macam-macam. Mereka sibuk dengan Al-Quran Karim. Subhanallah. Terlepas dari perselisihan yang terjadi, apakah diperbolehkan menamatkan Al-Quran Karim dalam satu malam? Menamatkan dalam satu malam madhab dari sebagian para ulama ussalaf radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin wa yudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursal. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Rasul alaihi wasallam. Beliau kalau bersedekah tidak mengkhawatirkan kefakiran. Namun beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan beliau seorang yang sangat dermawan. Memasuki bulan Ramadan beliau lebih semangat lagi untuk bersedekah, berinfak. Dari hadis ini para ulama memetik faedah dianjurkannya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam ditemui oleh Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Lalu kemudian menyampaikan kepadanya Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga dipetik faedah oleh para ulama dianjurkannya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran Al-Karim sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran Al-Karim bersama Jibril. Oleh karena itu masih saja para ulama dari dahulu ketika masuk bulan Ramadan mereka sibuk dengan Al-Quran Karim, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran Karim. Dan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah apabila masuk Ramadan majlis beliau majlis Al-Quran. Biasanya di rumah beliau di Makkah setiap ba'da salatil asr kumpul para talabah, lalu kemudian seseorang membaca Al-Quran Karim dan disimak oleh yang lainnya. Kemudian setelah itu Al-Syeikh hafizahullah ta'ala menyampaikan sebagian dari tafsir surah yang dibaca tersebut hafizahullah ta'ala. Dan di antara amalan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Ramadan, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan. Keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Zaid bin Khalid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faṭṭara ṣā'iman kutiba lahu mithlu ajri ṣā'im, la yanqusu min ajrihi syai." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Subhanallah, nikmat yang besar. Seorang sudah berpuasa karena Allah Azza wa Jal, lalu dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Satu orang, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dua orang, tiga orang, dan sejumlah orang-orang yang diberi makan. Maka sebegitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya ganjaran keutamaan di samping dia berpuasa. Subhanallah. Oleh karena itu, masih saja Pak, kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk memberi makan pada orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau seorang mengetahui keutamaan yang besar ini, maka tentu dia bersemangat. Dia tidak merasa rugi ketika dia mengeluarkan harta setiap hari untuk orang-orang yang berpuasa, memberi makan pada orang-orang berpuasa, karena keutamaan yang demikian besar. Kalau di antara antum ada yang pernah umrah di bulan Ramadan misalnya, di Makkah, di Madinah, itu kalau datang ke masjid kita yang ditarik-tarik, kamu datang ke tempat kami, kamu buka puasa di tempat kami. Jadi di masjid itu sudah ada kaplingan, ini kaplingannya bulan ya, untuk mengundang orang-orang berbuka puasa di tempatnya. Subhanallah. Karena mereka mengetahui keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara amalan yang dianjurkan untuk kita bersungguh-sungguh mengamalkannya adalah qiyamul lail. Beristihad, bersungguh-sungguh dalam menegakkannya di bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan disyariatkan menegakkan qiyamul lail secara berjamaah, khusus di bulan Ramadan. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kontinu melakukannya, pernah beliau melakukan beberapa malam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah malam, beliau salat, lalu sebagian sahabat mengikutinya. Keesokan harinya jadi pembicaraan para sahabat tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam berikutnya, malam yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka semakin bertambah banyak karena para sahabat semangat untuk salat bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Malam yang ketiga semakin banyak jumlahnya. Malam yang keempat itu masjid sampai sesak, tidak mampu menampung orang-orang yang ingin sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja malam yang keempat itu Rasulullah tidak keluar. Beliau tidak keluar. Sampai di antara sahabat ada yang teriak, "As-salah!" untuk mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking semangatnya mereka. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak keluar. Sampai tiba waktu subuh, Rasulullah Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, maka beliau menghadap kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Inna ulam yakhfa alayya makanukum." Tidak tersamarkan bagiku apa yang kalian lakukan. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Akan tapi aku khawatir diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu melakukannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat berhenti, namun beliau telah menetapkan satu sunnah, menegakkan qiyamul lail secara berjamaah. Namun ada yang menghalangi beliau untuk melanjutkan. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, belum sempat dihidupkan kembali, kecuali pada masa khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kaum muslimin salat sendiri-sendiri, maka beliau berkeinginan untuk menggabungkan mereka dalam salatul jamaah dan qiyamul lail. Maka beliau pun menggabungkan yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala sebagai imam ketika itu. Pada saat mereka mengerjakan, kata Umar radhiyallahu anhu, "Ni'matul bid'atu hadhih." Ini sebaik-baik bid'ah, tapi bukan bid'ah hasanah seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, bid'ah yang tidak pernah dikerjakan Rasul tapi hasanah. Bukan. Beliau mengatakan bid'ah karena sekian lama sunnah ini tidak dihidupkan, seakan-akan tidak ada sumbernya. Namun beliau mengatakan nikmat karena memang ada asalnya dari Rasulullah alaihissalam. Ada asalnya dari Rasulullah alaihissalam. Dan beliau mengatakan, "Walladzina yanamuna anha afdal mimman yaqumun." Wa kana an-nas yaqumuna awwala. Orang-orang yang tidur terlebih dahulu kemudian bangun salat, itu lebih afdal daripada yang mengerjakan di awal malam. Akan tetapi kaum muslimin mengerjakannya di awal malam. Di awal malam, di akhir malam, semuanya diperbolehkan. Melakukannya secara berjamaah juga diperbolehkan, syariatkan. Mengerjakan sendirian di rumah juga diperbolehkan, berdasarkan umuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu salatil mar'i fil baiti illa al-maktubah." Salat yang paling afdal dikerjakan oleh seorang di rumah kecuali salat wajib. Masing-masing ada keutamaannya. Walhasil Nabi SAW telah menetapkan sunnah, dan beliau menganjurkan, anjuran menegakkan qiyamul lail secara berjamaah. Dalam riwayat Ashabus Sunan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Inna ar-rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Seseorang apabila menegakkan qiyamul lail bersama imam hingga imam selesai, maka dicatat baginya mengerjakan salat semalam suntuk. Keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menegakkan qiyamul lail secara berjamaah. Kemudian juga di antara amalan yang dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan adalah menunaikan umrah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Menunaikan umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji. Dalam riwayat Imam Muslim, "Ta'dilu hajjatan ma'i." Menyerupai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya, memperbanyaknya di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memudahkan bagi kita untuk menghidupkan dan mengamalkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.